Bismillahirrahmanirrahim. Wa buhya aisyu tira bi khirqatin siktun wa dufina wujuban. Ini membahas tentang mayat yang berupa bayi yang belum sempurna, ya. Belum sempurna dalam arti bayi itu adalah bayi yang keguguran, ya. Keguguran. Jadi kalau ada bayi yang keguguran, maka harus cara memakamkannya adalah menutupnya dengan kain, kemudian dimakamkan, ya, dimakamkan dengan wajib. Jadi kewajibannya tidak mensolati, ya, tidak mensolati. Jadi siket ini adalah bayi yang terlahir dalam keadaan mati. Dia tidak pernah hidup di dunia, itu kewajibannya hanya ditutup dan juga dimakamkan. Katif lekafirin natoko bisyahadatain. Hukum ini sama seperti anak kecil dari orang kafir yang mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini juga tidak harus disolati, karena selama belum balik maka agamanya mengikuti agama orang tuanya. Kalau orang tuanya kafir, berarti dia kafir, walaupun dia sudah pernah mengucapkan dua kalimat syahadat. Karena tentunya kalimat syahadat itu bisa diterima kalau yang mengucapkan sudah balig, ya, sudah balig. Wala yajibu ghusluhuma bal yajuzu. Jadi untuk bayi yang keguguran tadi dan juga anak kecil orang kafir, keduanya itu tidak harus dimandikan, tetapi kalau dimandikan boleh, ya. Tidak harus, tapi andai kata dimandikan itu boleh. Wa kharaja bisikti al-alaqatu wal-mudghatu fayudfanani natban min ghairi satrin. Jadi siktu ini mengecualikan alaqah, segumpal darah, dan mudghah, ya. Mudghah, sekumpal daging. Ini belum berupa manusia, hanya berupa darah dan juga daging. Kalau lahirnya masih berupa dua ini, maka di keduanya ini dimakamkan, dikubur sunnah, ya, penguburannya ini sunnah tanpa harus menutupnya. Jadi boleh dikubur tanpa menutup. Walawin fasola ba'da arba'ati asbur wusila wa kufina wa dufina wujuban. Kalau ada bayi yang terlahir sudah melewati usia kandungan 4 bulan, maka kewajibannya adalah dimandikan, dikafani, dan juga dimakamkan, ya. Dimandikan, dikafani, dan dimakamkan. Jadi siktu ini adalah bayi yang memang belum sempurna, dalam arti belum mencapai usia kandungan 4 bulan, ya. Oleh karena itu tidak harus memandikannya. Tapi kalau sudah melewati 4 bulan ada keharusan memandikan. Fa ini talaja wistahalla ba'dan fi sholihi sulli 'alaihi wujuban. Kalau bayi yang terlahir itu dia bergerak, ya, bergerak atau menangis setelah lahir, maka harus disolati. Jadi bergerak atau menangis itu kan berarti indikasi bahwa bayi itu hidup, ya, bayi itu hidup, pernah hidup di dunia. Kalau bayinya pernah hidup di dunia, maka ada kewajiban mensolati. Dan siktu tadi tidak harus disolati karena memang tidak ada kehidupan, tidak pernah sama sekali hidup di dunia. Warganuha ay solati alal mayiti sab'atun. Ini sekarang membahas tentang rukun sholat jenazah, ya. Rukun melakukan sholat jenazah ada 7. Ahaduhuma. Ini salah, ya, mestinya ahaduha. kebanyakan mim. Ahaduha, ahaduha niyatun kagoiriha. Yang pertama, rukun yang pertama adalah niat. Niat seperti sholat-sholat yang lain. Jadi dalam hal sholat jenazah itu ketentuan niat sama seperti sholat fardu yang lain. Wa min sama wajib fiha ma yajibu fi niyati sa'iril furud min nahwi iqtiraniha bi taharrum wa ta'arrud lil fardiyah wa ta'arrud lil fardiyah. Jadi oleh karena niat sholat jenazah ini sama dengan sholat yang lain, maka di dalam sholat jenazah harus melakukan semua kewajiban yang diharuskan di dalam niat sholat fardu yang lain, yaitu menyertakan niat di saat takbiratul ihram dan menyebut kefarduan, menyinggung atau menyebut kefarduan sholat. Fa illam yakul fardhu kifayah, walaupun tidak menentukan kefarduannya berupa fardhu kifayah. Jadi walaupun fardu itu ada fardu ain dan fardu kifayah, kalau di sholat jenazah sudah menyebutkan kefarduan sholat, maka itu sudah cukup walaupun tidak menentukannya dengan fardu kifayah. Wala yajibu ta'yinul mayyit wala ma'rifatuh. Dalam sholat jenazah tidak diharuskan menentukan mayit dan juga tidak diharuskan mengenal mayit. Mayit yang tidak ditentukan dan mayit yang tidak dikenal itu sah disolati. Bal al-wajibu adnamu mayyizin. Akan tetapi kewajibannya hanyalah minimal sesuatu yang membedakan dari yang lain. Pembeda itu tidak harus ditentukan, tidak harus mengenal. Fayakfi usallil fardu ala hadal mayti. Karena tidak diharuskan untuk mengenal dan menentukan, maka niat yang berupa usolil fardu ala hadal mayit ini saya sholat fardu mensolati mayit ini. Niat yang seperti ini sudah sah. Qala jam'un yajibu ta'yinul mayitil goib binahwi ismihi. Ada segolongan ulama yang berkata, yang menjelaskan bahwa untuk mayit yang goib, mayit yang tidak ada di hadapan kita, bila kita mensolatinya, maka harus menentukan mayit, ya, harus menentukan mayit dengan semisal namanya. Jadi ketidakharusan menentukan mayit itu kalau memang mayitnya kita mensolati mayit yang ada di hadapan kita. Tapi kalau mayitnya goib, mayitnya tidak ada di hadapan kita, maka menurut sekelompok ulama harus menentukan mayit. Fathaniha qiyamun liqadirin alaihi fal'ajizu yakutu thumma yattaji'u. Rukun sholat mayit yang kedua adalah berdiri bagi yang mampu melakukannya. Maka bagi orang yang tidak mampu berdiri, dia sholatnya dengan duduk. Kalau tidak mampu duduk, sholatnya dengan tidur miring. Ini aturannya sama seperti sholat-sholat yang lain. Wa salituha wallahu a'lamu bisawab.